Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan ini adalah salah satu di antara sebab seorang selamat dari kerugian adalah kita saling tawasau bil haqqi dan juga tawasau bis sabr. Saling nasihat-nasihati dengan kebenaran dan nasihat-nasihati dengan kesabaran. Dengan itu kita akan teringat apa yang kita lupa. Kita bisa sadar apa yang sebelumnya kita lalai. Kita akan tahu apa yang sebelumnya kita jahil. Ini di antara faedah dari tawasau bil haq. Dan di dalam kita melaksanakan amalan soleh, di dalam kita menempuh kehidupan ini, kita perlu dan membutuhkan as-sabr. Sehingga sangat-sangat penting untuk kita juga saling nasihat-nasihati dengan apa? Kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mewujudkan awsaf, sifat-sifat yang disebutkan di dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilussalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi. Ya, semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan dia beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan dia saling nasihat-menasihati dengan perkara yang hak. Wa tawasaw sabar, dan saling nasihat-nasihati dengan kesabaran. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab At-Tadhkirah yang sedang kita baca bersama, beliau banyak mengingatkan kita tentang perkara yang akan kita hadapi, yaitu al-maut, kematian, dan apa yang akan dialami oleh manusia sesudahnya di alam barzah. Kemudian ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di mahsyar dan seterusnya. Dan ini tentunya ya perkara yang wajib untuk selalu kita ingat. Nah, sebagian manusia lalai dan lupa. Bukannya tidak beriman, dia beriman. Yu'min, beriman kepada ya yaumul akhir, beriman kepada ya pertanyaan malaikat munkar dan nakir, beriman kepada apa namanya, mahsyar. Dia beriman semuanya itu. Tetapi yansa, lupa. Nah, sehingga perlu saling untuk kita mengingatkan dengan membaca keterangan-keterangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat dan hadis yang beliau sebutkan. Semoga kita bisa ya senantiasa ingat dengan apa yang akan kita hadapi ini. Terakhir kita membahas adalah pembahasan tentang talqin, talqinul muhtawa. Pembahasan tentang talqin, mentalkin orang-orang yang akan apa? Meninggal. Ya. Kemudian disebutkan bab berikutnya oleh beliau, oleh Al-Imam Al-Qurtubi, babun man hadharal mayyit fala yalghu wal yatakallam bi khairin wa kaifa du'a'u lil mayyit idza mat wa fi taghmiwihi. Bab tentang anjuran bagi orang yang menghadiri orang yang mati, hendaknya dia menjaga lisan. La yalghu, tidak berbuat lagu, ucapan yang sia-sia, ya, dan yang semisalnya. Wal yatakallam bi khair, dan hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang apa? Yang baik. Ya, ketika menghadiri orang yang meninggal, entah keluarganya, entah karib kerabatnya, entah ya, sahabatnya. Nah, ketika dia menghadiri mayit, wal yatakallam bi khair, hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang mana? Yang baik. Wa kaifa du'a lil mayit? Kemudian juga kita akan membahas bagaimana kita mendoakan lil mayit, mendoakan orang yang meninggal, idamat, jika dia meninggal. Wa fi taghmiwihi, dan juga penjelasan tentang masalah memejamkan mata orang yang baru saja meninggal. Ini judul bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Permasalahan ini ikhwatil kiram rahimahun rahimakumullah, ya, disebutkan dalil, ya, tentunya sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, dan memang itulah yang seharusnya kita selalu pelajari adalah kalam Rasul, ucapan Rasul, wa fi'luhu, perbuatan beliau, ya, karena beliau lah sebaik-baik teladan, qudwah, uswah, contoh kita. Disebutkan di sini oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu belum menjadi istri Rasul. Jadi ketika kejadian ini yang diceritakan oleh Ummu Salamah, ya, beliau belum menjadi apa? Istrinya Rasul alaihi salatu wassalam. Istri Abu Salamah. Dan Ummu Salamah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam dulu di Mekah bersama dengan suaminya Abu Salamah. Bahkan Ummu Salamah ini, ya, termasuk di antara sahabiyat yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, tidak bisa dibayangkan perjuangan beliau ini ke Ethiopia dengan perahu di zaman itu. Nah, karena disiksa di Mekah, karena mendapatkan tekanan yang luar biasa oleh orang-orang musyrikin Quraisy, akhirnya memaksa mereka untuk harus meninggalkan Mekah. Ya, dengan perintah Allah, dengan izin Rasul alaihi salatu wasallam, pergilah mereka, ya, untuk menuju Habasyah. Walaupun negeri itu adalah negeri Nasara, ya, negeri Nasrani, ya, tetapi rajanya adil, Raja Habasyah yang kemudian masuk Islam. Dan raja inilah yang kemudian ketika Nabi di Madinah, ya, dikabarkan meninggal, sehingga ada sholat apa? Gaib. Ya. Karena di Habasyah tidak ada yang menyolati, Rasul pun menyolati di Madinah. Ini rajanya ini. Ummu Salamah ini termasuk di antara sahabiat yang hijrah ke Habasyah. Demikian cintanya dia dengan suami Abu Salamah, sehingga Ummu Salamah memandang tidak ada yang lebih lagi daripada suaminya Abu Salamah. Bagaimana tidak memandang demikian mulia suaminya, membangun keluarga sejak di Mekah, merasakan pahit getirnya hidup, ya, merasakan tantangan bersama sampai kemudian hijrah bersama kemana? Namun ke Habasyah, Ethiopia. Ya tentu, yakni semua, ya, kejadian-kejadian itu menjadikan Abu Salamah adalah orang yang sangat mulia di mata siapa? Ummu Salamah. Tidak ada yang lebih baik. Nah, ya tentu tidak dibandingkan dengan Rasul. Bukan itu yang sedang dibandingkan. Nah, kita perlu menyebutkan kisah ini karena ada kaitannya dengan apa yang akan kita sebutkan dalam hadis ini. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mat. Qala quli Allahumma ighfir li wa lahu wa'aqibni minhu wa'aqibni minhu uqba hasana. Qalat faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Ummu Salamah ini sahabiat yang demikian semangat untuk menuntut ilmu. Ya, belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hadir di majelis Nabi alaihi salatu wasallam, yakni mengambil hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk di antara yang pernah didapatkan oleh Ummu Salamah dari ilmu adalah Nabi pernah bersabda, "Idza hadartumul maridha, jika kalian mengunjungi orang yang sakit, awil mayyita, atau hadir di tempat orang yang apa? Meninggal, ya. Faqulu khairan, berbicaralah kalian dengan pembicaraan yang baik." Ya. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam, bimbingan Nabi. Apa yang hendaknya kita ucapkan ketika kita menjenguk orang yang sakit? Apa yang hendaknya kita ucapkan ketika kita menghadiri orang yang apa? Meninggal? Ya, Nabi mengatakan faqulu khairan. Ucapkanlah ucapan yang apa? Yang baik. Ya. Jadi ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Ucapkan ucapan yang baik. Kenapa demikian? Disebutkan alasannya, di antara hikmahnya, fa innal malaikata yu'minun. Karena malaikat-malaikat Allah yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Ketika kita mengatakan kepada orang yang sakit, la ba'sa fahurun insyaallah. Ya. Tidak mengapa, semoga ya ini menjadi apa namanya? Kafarah bagi engkau, semoga Allah mengampunimu. Ya. Diaminkan oleh malaikat. Atau kemudian apa namanya? Terkadang ada orang yang sakit mengeluh, kalau saya mati bagaimana anak-anak saya? Seperti itu, kadang ada orang seperti itu. Dan kita ucapkan, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala ya zat yang maha kaya. Jangan dipikirkan itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi engkau, melindungi keluargamu, melindungi apa? Anak-anakmu. Ini diaminkan oleh siapa? Malaikat. Ya, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Perlindungan kepada anak-anaknya, keluarganya. Ya. Taib. Ucapan-ucapan yang baik ini diaminkan oleh malaikat. Nah, dan ini tentunya ada bagian dari iman kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengaminkan. Mengaminkan ucapan-ucapan kita. Nah, kalau ucapan kita jelek, ucapan kita tidak baik, terus bagaimana? Sehingga dilarang untuk kita mengucapkan ucapan yang tidak baik. Ucapkan ucapan yang baik, ya termasuk di antara ucapan yang baik ya, mungkin doa, jelas ini doa, atau mungkin ilmu yang disampaikan. Orang yang sakit butuh ilmu. Ya, kadang orang sakit butuh ilmu, sangat butuh ilmu. Datang ke rumah sakit, dia meninggalkan sholat. Kenapa meninggalkan sholat? Karena ini saya pas pakai kateter. Saya tidak ngerti kapan air kencing keluar. Saya tidak pernah sholat. Loh, kenapa tidak pernah sholat? Ya, bagaimana saya sholat? Saya tidak pernah suci. Padahal yang seperti ini seharusnya dia tetap apa? Sholat. Di luar kemampuannya. Seperti orang yang beser. Seperti orang yang terkena istihawah. Istihawah adalah wanita yang selalu mengeluarkan apa? Darah. Nah, selalu keluarkan darah. Terjadi pada zaman Nabi. Ada wanita yang bertahun-tahun seperti itu. Jadi kalau dia selalu mengeluarkan darah, berarti batal terus. Kalau batal terus, berarti tidak pernah apa? Sholat. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan wanita ini untuk ketika datang waktu sholat, ya, dia beristinja, dia bersihkan ya, kubulnya, kemaluannya. Kemudian setelah itu dia tutup dengan kain agar tidak apa darah itu kemana-mana. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Walaupun dalam keadaan terus mengeluarkan apa? Darah. Ya. Karena itu di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang sakit perlu ilmu. Ya, ketika kita menjenguk, kita hibur. Ya, ini kalimat yang baik. Kemudian kita sampaikan ilmu, ini juga kalimat yang baik. Kemudian kita sampaikan doa, ini juga kalimat yang apa? Baik. Kita memberikan nasihat kepada keluarganya, ini juga kalimat yang apa? Baik. Fa innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, yu'aminun, mengaminkan ala ma taqulun, mengaminkan ya apa yang apa? Kalian ucapkan. Baik, ini ucapan Nabi. Perintah Nabi yang didapatkan oleh Ummu Salamah. Sampai suatu saat datang musibah menimpa Ummu Salamah, yaitu kematian suami yang dicintai, Abu Salamah. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika suamiku Abu Salamah meninggal, saya segera ke tempat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Fakultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah khatmat, Abu Salamah telah meninggal ya Rasulullah. Baik. Ya, ini minta bimbingan kepada siapa? Nabi. Teringat sabda Nabi untuk mengucapkan kalimat yang baik. Tapi kalimat baik yang bagaimana? Barangkali ada bimbingan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi kemudian mengajari doa. Ini diantara kalimat baik ketika kita menghadiri orang yang apa? Meninggal. Baik kita sahibul musibah, kita yang mendapatkan musibah, atau kita yang hadir, ya. Baik dari teman atau yang semisalnya, ya. Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah, kuli wahai Ummu Salamah, berdoalah. Allahumma gfirli walah. Ya Allah ampunilah aku dan dia. Yani Abu Salamah. Ini diantara kalimat kebaikan, memohon ampun. Allahumma gfirli walahu. Dalam sebagian riwayat, Allahumma gfirli Abi Salamah. Itu doanya Nabi sendiri. Ketika Nabi menghadiri apa namanya jenazahnya Abu Salamah, Nabi berdoa, Allahumma gfirli Abi Salamah. Ini diantara doa Nabi alaihi salatu wasallam. Di sini Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah, kuli ucapkanlah, Allahumma gfirli walahu. Ya Allah ampunilah aku, walahu, dan ampunilah juga Abu Salamah. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan gantilah aku, ya, dari Abu Salamah uqba, pengganti yang baik. Ya. Baik. Barangkali di sini muncul pertanyaan, dan memang muncul pertanyaan itu di benak siapa? Abu Salamah, pengganti yang baik. Siapa pengganti yang baik? Abu Salamah ini sudah orang yang sangat baik. Sudah lama membangun keluarga bersama siapa? Abu Salamah. Sehingga muncul pertanyaan dalam benak Abu Salamah. Abu Salamah tidak pernah berpikir bahwasanya beliau akan dilamar oleh siapa? Nabi. Tidak pernah berpikir. Tidak ada pikiran besar. Abu Salamah. Ternyata, fakultu, maka saya katakan, fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu, sungguh ternyata Allah menggantikan untukku, ya, yang lebih baik daripada Abu Salam, bahkan dari seluruh manusia. Sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul mursalin, diganti oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah beliau sebagai ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini salah satu bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam ketika kita menghadiri orang yang sakit atau mayit. Wa anha qalat, masih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Kata Ummu Salamah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu masuk ke tempat Abu Salamah yang sudah meninggal. Ya. Jadi lahiriahnya dengan kisah yang di atas, setelah mendengar kabar kematian Abu Salamah, datang Nabi alaihi salatu wasallam, beliau masuk ke tempatnya Abu Salamah, wa qad syaqqa basaruhu, dalam keadaan matanya terbuka. Dalam keadaan matanya apa? Terbuka. Syaqqa basar. Fa aghmadahu, maka Nabi alaihi salatu wasallam memejamkannya. Tapi perbuatan Nabi menunjukkan apa? Disyariatkan hal ini. Perbuatan Nabi ini menunjukkan disunnahkannya hal ini. Ini segera ditutup. Nah, ditutup matanya. Tapi di antara hikmahnya, jelas yang pertama mengikuti sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Hikmah yang kedua adalah agar ya, jenazah ini tampak lebih baik. Tampak lebih baik. Dan yang ketiga adalah rahmah bagi apa? Orang yang ada di sekitarnya, termasuk yang memandikannya. Orang yang memandikan dalam keadaan mata terbelalak dan mata terpejam tentunya, ya, dia lebih apa namanya, lebih mudah bagi dia dan lebih tenang bagi dia untuk memandikan orang yang matanya apa? Tertutup. Nah, wabillahi taufiq. Dan berkata para ulama, demikian pula ketika rahang ini terbuka, ya, dikatakan oleh para ulama juga diupayakan untuk dia apa? Ditutup dengan diikat. Karena kalau dibiarkan terbuka, kalau sudah terlalu lama, ditutup matanya pun juga sulit, di apa namanya, ditutup rahangnya juga apa? Sulit. Nah, ketika sudah mulai dingin. Ala kulli hal, ya, Nabi alaihi salatu wasallam aghmadahu, memejamkan matanya. Summa qol, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan sebuah ilmu yang kita tidak tahu, yang kita tidak mungkin mengerti karena ini di antara perkara yang gaib. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innar ruha idza qubila tabi'ahul basar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya roh itu idza qubila, ketika dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh mata. Jadi roh ketika dicabut, mata itu mengikuti. Yanzuru ilaihi, melihat roh. Sehingga roh itu ada wujudnya, ada hakikatnya, bisa dilihat. Nah, yakni yang melihat adalah ini sudah beda. Beda situasinya, beda kondisinya. Tabi'ahul basar, mata itu mengikuti. Tabi'ahul basar. Nah, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Demikian Nabi menjelaskan kenapa mata itu terbelalak, ya, karena roh itu mengikuti apa? Mengikuti atau diikuti oleh mata. Mata melihat. Sebagian ada yang melihat kemudian bisa memejamkan mata. Ada yang melihat dan tidak memejamkan mata. Anwa. Tapi kemudian Nabi menutupkan apa namanya? Mata atau menutup mata Abu Salamah. Fa dajjana sun min ahlihi. Ketika Abu Salamah meninggal, terdengar suara gaduh dari keluarganya. Kesedihan, tangisan dan yang semisalnya. Atau kalimat-kalimat yang Nabi mendengarnya. Maka Nabi segera mengingatkan. Ketika terdengar suara-suara gaduh itu. Faqal, Nabi mengatakan. La tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Jangan kalian mendoakan kejelekan atas diri-diri kalian. Berdoalah kebaikan. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa untuk kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata, karena malaikat-malaikat itu yu'minun, mengaminkan ala ma taqulun, atas apa yang kalian apa? Ucapkan. Yu'minuna ala ma taqulun. Tsumma qal, kemudian Nabi berdoa, ya. Di samping Nabi memerintahkan, Nabi juga menyontohkan apa yang seharusnya diucapkan. Di antaranya adalah mendoakan Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fih. Nabi mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkat derajatnya ya Allah bersama dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, gantilah dia. Diganti. Orang-orang yang ditinggalkan diberi ganti. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan dia, ya Allah rabbul alamin. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Wa nawwir lahu fi, dan berilah kuburnya apa? Nur, cahaya. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam apa? Sahihnya. Nah, dua riwayat ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah asal atau dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala untuk mendasari bab yang beliau sebutkan. Babun bab man hadharal mayyit, orang yang menghadiri saudaranya yang meninggal, fala yalhu, jangan dia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Wal yatakallam bi khair, hendaknya dia mengucapkan yang apa? Yang baik. Wa kaifa du'a, lalu bagaimana mendoakannya? Di antaranya doa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam wa fi tahmiyyihi, dan juga disyariatkannya untuk seorang yang hadir menutup mata atau memejamkan mata orang yang meninggal. Na'am, wabillahi taufiq. Baik. Faslun, disebutkan di sini fasl setelah menyebutkan hadis ini. Qala ulama'una, berkata Imamul Qurtubi, qala ulama'una, ulama kita berkata, menjelaskan sabda Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi alaihi salatu wasallam, idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan, jika kamu menghadiri orang yang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Sabda Nabi ini amru nadbin, perintah yang berisi anjuran. Wa ta'lim bima yuqal, dan ajaran Nabi tentang apa yang hendaknya diucapkan indal mayyit wal mariyum, di sisi orang yang sakit atau orang yang apa? Meninggal. Nah, wa ikhbarun bi ta'minil malaikat ala du'ai man hunak, dan di sini juga ada kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ada kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya malaikat-malaikat Allah mengaminkan, ya, doa orang-orang yang ada di situ. Ya. Baik. Maka betapa bahagianya orang yang dijenguk, ya, kemudian banyak yang menjenguk dan banyak yang berdoa. Kan? Doa-doa itu kalau diaminkan oleh malaikat semuanya, ya, kebaikan akan, ya, diperoleh. Kebaikan dunia atau kebaikan apa? Akhirat. Didoakan maghfirah, didoakan ampunan, didoakan kebaikan, didoakan keberkahan, didoakan kemudahan untuk dirinya, anaknya, keluarganya, dan seterusnya. Nah, wabillahi itu. Walihada, oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, istahabbal ulama an yahdural mayyit as-salihun. Oleh karena itulah para ulama mereka menganjurkan, mengingatkan tentang disunnahkannya, ya, orang-orang yang soleh untuk menghadiri orang-orang yang meninggal. Karena yang ucapannya baik adalah orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu kalau, ya, mendatangi orang yang sakit atau orang-orang yang meninggal, kalimatnya baik. Nah, kalimatnya baik. Ya, tapi kalau yang datangnya adalah orang tidak baik, mungkin ahlu syirik, ahlu bidah, dan yang semisalnya, kadang usulan-usulan dan ide-idenya apa? Yang merusak. Tapi ketika yang datang adalah orang-orang yang soleh, ya, wa ahlul khair, dan orang-orang yang baik, ya, maka, ya, akan mengingatkan kebaikan-kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Ya du'ulahu, mendoakan bagi dia. Waliman yakhlufu, dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Wa yaquluna khairan aw yaqulu khairan, dan dia akan mengucapkan kalimat yang baik. Coba kita lihat tadi siapa yang hadir, ya, menghadiri jenazah Abu Salamah. Rasul alaihi salatu wassalam, sebaik-baik manusia. Maka beliau pun mendoakan dengan doa yang bermanfaat bagi mayit dan juga bermanfaat bagi yang ditinggalkan. Coba bagaimana Nabi mendoakan. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah. Bukan hanya doa meminta ampunan untuk Abu Salamah, namun juga minta untuk diangkat derajatnya. Warfa darajatahu fil mahdiin, angkat derajatnya, ya Allah. Dan doanya Nabi ini terkabul. Wahlufu fi atibihi fil ghabirin, ya, didoakan orang-orang yang apa? Yang ditinggalkan, doakan kebaikan. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrih, didoakan untuk diluaskan kuburnya. Wa nawwir lahu fi, didoakan juga agar kuburnya diberi apa? Cahaya, nur. Nah. Sehingga ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, ketika yang datang adalah orang-orang yang baik dan semuanya mengucapkan ucapan yang baik, doa-doa yang baik, fa yajtami'u du'a'uhum, maka akan terkumpullah doa-doa mereka ini. Fa yajtami'u du'a'uhum wa ta'minul malaikat. Dan juga akan terkumpullah aminnya malaikat. Banyak yang mendoakan, banyak diaminkan oleh malaikat. Yu'aminun, al-malaikah yu'aminun, mengaminkan. Fayantafi'u bidzalika, dengan doanya orang-orang yang hadir, dengan diaminkannya oleh apa? Malaikat, maka orang yang sakit ini atau orang yang mayit ini akan mengambil manfaat. Fayantafi'u bidzalikal mayit. Mayit akan mengambil apa? Manfaat. Wa man yusabu bih, atau yang mendapatkan musibah juga akan mendapatkan manfaat. Wa man yakhlufuhu, termasuk keluarga yang ditinggalkan. Ya. Semuanya mendapatkan manfaat, ya, semuanya mendapatkan kebaikan. Ikhwatul kiram rahimanu rahimakumullah. Ya. Ini bab yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan ini sekali lagi ikhwatul kiram juga di antara kasih sayang Rasul alaihi salatu wasalam. Demi Allah, kalau kita merenungi dan kita tadabburi apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kita mendapatkan betapa sayangnya Nabi alaihi salatu wasalam memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang sehat, orang yang sakit mendapatkan manfaat. Bukan hanya orang yang sakit atau yang meninggal, termasuk keluarganya juga. Dan Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan sekaligus memberikan contoh. Ini semuanya ikhwatul kiram rahimakumullah, menunjukkan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam. Dan sudah sewajibnya bagi kita semuanya untuk banyak ya mencintai beliau, mempelajari apa yang beliau ajarkan, memperbanyak selawat atas Nabi alaihi salatu wasalam, dan memohon kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah Allah azza wajalla. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi